Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Selanjutnya kita akan membaca keterangan Ibnu Qayyim yang ada dalam kitab beliau Al-Amthalu fil Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyati Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam tercurah untuk sebaik-baik makhluk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya, para sahabatnya, ajma'in semuanya. Yaqulu syaikhuna, berkata guru kami. Sehingga zahir yang menyampaikan ini siapa? Muridnya Ibnul Qayyim. Yaqulu syaikhuna, berkata guru kami yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah. Waqa'a fil Qur'ani amsalun wa anna amsal al-Qur'ani la ya'qiluha illa al-'alimun. Di dalam Al-Qur'an terdapat banyak perumpamaan, dan bahwa perumpamaan Al-Qur'an itu tidak bisa dipahami, perumpamaan Al-Qur'an tidak dipahami kecuali orang-orang yang berilmu. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat Al-Ankabut. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Demikianlah permisalan yang aku buat untuk manusia dan tidak ada orang yang bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Bagaimana bentuk permisalan itu? Beliau mengatakan wa annaha syabihatu syai'in bi syai'in fi hukmihi. Bentuknya adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya. Wa taqribul ma'quli minal mahsus au ahadul mahsusaini minal akhar. Dan mendekatkan sesuatu indrawi yang bisa dilogika atau salah satu di antara dua perumpamaan yang bisa diindra, minal akhar dengan yang lain. Wa'tibaru ahadihima bil akhar, dan mengambil pelajaran antara satu kasus dari kasus yang lain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bentuk amsal fil Quran ada tiga ya. Yang pertama apa tadi? Syabihatu syai'i bi syai'in. Syabihatu syai'in bi syai'in, menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukumnya. Yang kedua, mendekatkan sesuatu yang indrawi, yang masuk akal, dengan yang lainnya. Sehingga ada kejadian yang non indrawi, lalu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala permisalan, dan permisalannya menyebut sesuatu yang sifatnya indrawi. Atau yang ketiga, mengambil pelajaran dari satu kejadian untuk kejadian yang lain. Kemudian beliau berikan contoh, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala terkait kondisi orang-orang munafik. Permisalan yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah mulai ayat 16 sampai ayat 19. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim ila qawlihi innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan tentang orang-orang munafik di surat Al-Baqarah. Masaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka sebagaimana orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haula, ketika api itu sudah menyala dan menerangi apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahaya mereka, wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak bisa melihat. Summun bukmun, mereka tuli, mereka buta. Umyun, mereka tuli, mereka bisu. Umyun, dan mereka buta. Fahum la yarji'un, dan mereka tidak bisa kembali dalam kondisi kegelapan tadi. Permisalan yang kedua, au kasayyibin minas sama, atau seperti hujan yang turun dari langit. Fi zulumatun, di situ gelap sekali. Wara'dun wabar, ada petir dan ada kilat. Ra'dun itu suaranya, barkun itu cahayanya. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka menjadikan tangan mereka kemana? Ditaruh di telinga. Sampai akhir firman Allah Ta'ala di ayat yang ke-19, innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Atau kalau kita baca lebih lengkap firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 18 dan 19, karena di sini penulis tidak menyebutkan teks yang lengkap. Au kasayyibim minas sama, atau seperti hujan yang turun dari langit. Fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, hujan itu gelap, penuh dengan petir, penuh dengan guntur. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iki hadharal maut, mereka meletakkan jarinya ke telinganya karena takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Ta'ala Maha mengetahui orang-orang kafir. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir saja kilat itu menyambar pandangan mereka. Kullama adha'a lahum masyaufi, ketika ada cahaya disebabkan kilat, mereka berjalan. Mereka berjalan sebentar, dalam waktu yang singkat ketika mereka melihat kilatan cahaya. Wa idza adlama 'alaihim qamu, namun ketika gelap gulita, mereka diam di tempat. Walau syaa'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, andaikan Allah berkehendak, Allah bisa menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sekarang kita akan lihat penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Orang munafik itu ada dua macam. Ada orang munafik di kalangan orang Arab, dan ada orang munafik di kalangan Yahudi. Orang munafik di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada dua macam. Fadaraba lil munafiqina bihasabi halihim mithlaini, Allah membuat permisalan dengan dua bentuk permisalan untuk orang munafik sesuai dengan latar belakangnya. Yang pertama adalah mathalan nariyan wa mathalan ma'iyya. Yang kedua permisalan dalam bentuk api, dan yang kedua permisalan, yang pertama permisalan dalam bentuk api, yang kedua permisalan dalam bentuk air. Lima fil ma'i wan nari minal idha'ati wal isyraqi wal haya. Karena dalam air dan api di situ ada sinar, ada panas, dan ada kehidupan. Fa'inan nara madatun nur, karena api adalah unsur cahaya. Wal ma'u madatul haya, dan air itu unsur kehidupan. وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزل من السماء متضمنة لحياة القلوب. Dan Allah telah jadikan wahyu yang Allah turunkan dari langit itu berisi kehidupan untuk hati. واستنارتها لهذا واستنارتها, dan bisa memberikan cahaya bagi hati. ولهذا أسماه روحا ونورا, karena itulah Allah di ayat yang lain menyebut wahyu itu sebagai ruh dan cahaya. وجعل قابلية الحياة في النور ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات. Dan Allah Ta'ala menjadikan hati yang bisa menerima kehidupan itu dia hidup dalam cahaya. Sedangkan hati yang lam yarfa bihi ra'san, yang tidak mau ngangkat kepalanya, enggak ngubris dengan wahyu, Allah jadikan amwatan, hati yang mati, fi dzulumat, dalam kegelapan. Wa akhbara 'anil munafiqina bin nisbati ila haddihim minal wahyi. Lalu Allah Ta'ala menyebutkan tentang kondisi orang munafik dilihat dari sejauh mana respon mereka terhadap wahyu. Innahum bimanzilihi manistauqada naran litudhi'a lahu wa yantafi'u biha. Mereka responnya terhadap wahyu itu ibarat orang yang menyalakan api untuk bisa mendapatkan cahaya dan mendapatkan manfaat dari api. Wa hadza li'annahum dakhalul Islam, dan itu terjadi karena mereka masuk Islam. Fastada'u bihi wa intafa'u bihi wa amanu bihi wa khalatul muslimin. Lalu mereka mendapatkan cahaya dengan masuk Islam, mendapatkan manfaat dengan adanya Islam, mengimaninya dan hidup bersama kaum muslimin. Walakin lamma lam yakun li suhbatihim madatun min qulubin min nuril Islam tagha 'alaihim wa dhahaba li suhbatihim Allahu bi nurihim wa lam yaqul narahum. Akan tetapi ketika kebersamaan mereka bersama orang muslim, kebersamaan orang munafik dengan orang muslim, tidak ada madatun min qulubihim min nuril Islam, tidak ada cahaya Islam dalam hatinya, tidak diiringi dengan cahaya Islam dalam hatinya. Tagha alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan itu. Wa dhahaba li suhbatihim Allahu bi nurihim, dan Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya itu meskipun mereka hidup bersama kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumatin la yubsirun. Allah tidak mengatakan wa dzahaba narahum, tapi Allah katakan apa? Dzahaballahu binurihim. Permisalan yang dibuat oleh Allah adalah seperti orang yang menyalakan api sehingga mereka dapat manfaat dengan api itu. Orang munafik dapat manfaat ketika dia masuk Islam. Bentuknya gimana? Bisa hidup dan tinggal bersama kaum muslimin, diakui sebagai muslim. Namun setelah itu Allah hilangkan cahayanya. Allah tidak mengatakan Allah hilangkan apinya. Walam yakul narahum. Allah tidak berfirman Allah hilangkan apinya. Fa innan nara fihal idha'atu wal ihraq. Karena dalam unsur api itu ada cahaya dan ada panas. Dalam unsur api ada cahaya dan ada panas. Fa dhahaballahu bima fiha minal idha'ah. Allah hilangkan cahayanya. Wa abqa 'alaihim ma fiha minal ihraq. Namun Allah pertahankan unsur panas yang membakar dirinya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, dalam kondisi tidak bisa melihat. fahadha halu man absara thumma amiya. Itulah kondisi orang yang pernah melihat lalu dia jadi buta. Wa arafa thumma ankara, dia sudah mengenal namun dia mengingkarinya. Wa dakhala fil islami thumma faraqahu biqalbihi, dia masuk Islam namun kemudian meninggalkan Islam dengan hatinya. Sehingga fisiknya, zahirnya tetap bersama kaum muslimin, tapi Allah hilangkan pengaruh cahaya Islam dalam hatinya. Mereka dalam kegelapan. Fawala yarji'u ilaihi, sehingga mereka tidak bisa kembali ke dalam Islam, tidak bisa bertobat. Artinya Allah tutupi kesempatan mereka untuk bertobat disebabkan karena mereka punya karakter munafik, menyembunyikan kebencian dalam hatinya. Karena itulah Allah katakan fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali. Ini perumpamaan yang pertama. Baik. Sehingga hadirin yang dimakan Allah Ta'ala, dalam perumpamaan ini masaluhum kamathali kamathalil ladhi istauqada nara, perumpamaan mereka seperti orang yang menyalakan api, sampai pada ayat summun bukmun fahum umyun fahum la yarji'un, menceritakan tentang kondisi munafik dari kalangan orang Arab. Mereka masuk Islam sehingga mereka mendapatkan apa? Pengakuan sebagai muslim. Tidak diusir dari Madinah, tetap tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga mereka bisa hidup bersama masyarakat. Diakui sebagai muslim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut cahaya Islam dalam hatinya. Sehingga mereka dalam kondisi kegelapan yang menghalangi mereka untuk bisa mendapatkan manfaat dari Islam itu sendiri dalam hatinya. Selanjutnya mereka enggak bakalan kembali. Karena Allah jadikan mereka itu buta, tuli, bisu, fahum la yarji'un. Sehingga tidak ada harapan bagi mereka untuk tobat. Allah kunci hatinya. Tayyib. Meskipun mereka tinggal bersama kaum muslimin, tapi mereka tidak bisa menikmati Islam. Akibatnya apa? Setiap syariat yang Allah turunkan, ada perintah dan larangan yang Allah turunkan kepada kaum muslimin, mereka turut mendapatkan, merasa mendapatkan beban itu. Mereka kepanasan, meskipun sebenarnya mereka tidak mau untuk melakukannya. Mereka tetap ikut jihad. Mereka hadir ketika sholat jamaah. Tujuannya apa? Mencari muka. Tersiksa gak orang kayak gini? Tersiksa. Tersiksa batinnya. Dia datang hanya untuk mencari muka. Dia hadir hanya untuk mencari perhatian. Kalau gak diperhatikan, ngomel-ngomel. Sehingga dia tersiksa. Tidak bisa merasakan nikmatnya iman, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah orang munafik. Dan kita bisa perhatikan orang-orang liberal yang mereka selalu berusaha menyerang Islam dari dalam, sebenarnya hati mereka tersiksa. Karena mereka punya dua hal. Yang pertama, bagaimana caranya agar Islam itu selalu bisa dikritik, sehingga selalu cari-cari celah. Mana sih yang bisa membuat kaum muslimin itu bisa dikritik? Yang kedua, mereka berusaha membela diri agar tetap dianggap sebagai muslim. Sehingga mereka tersiksa di bagian ini. Gak enak di bagian ini. Mereka tidak bisa menikmati indahnya Islam yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itulah yang dimaksud zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Allah hilangkan cahayanya tapi panasnya masih terasa di dalam. Sehingga api itu dihilangkan cahayanya tapi panasnya tetap ada. Kayak gimana itu, Pak Yadi? Baranya tetap membara tapi tidak memancarkan cahaya. Panasnya tetap ada tapi cahayanya enggak ada. Tsumma dzakara halahum binisbati ilal matsalil ma'i. Kemudian Allah menyebutkan kondisi mereka yang kedua dilihat dari perumpamaan Jenis yang kedua yaitu perumpamaan dengan air. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au qasayyibim minas sama'i fihi dzulumatun wa ra'dun wa barq." Atau seperti hujan yang turun dari langit. Hujan itu penuh dengan gelap. Hujan di malam hari atau mendung gelap. Wa ra'dun wa barq, ada petir dan ada kilat. Ra'dun tadi apa? Suaranya. Kalau barqun, cahayanya. Dalam kilat ada ra'dun, ada barqun. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ketika mereka melihat suasana seperti itu, mereka ketakutan, sehingga mereka masukkan jarinya ke telinganya. Minas sawa'iki, karena sambaran-sambaran petir. Hadharal maut, disebabkan takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala maha meliputi, maha tahu tentang kondisi orang kafir. Maka Allah sebutkan kondisi mereka yang kedua dengan membuat perumpamaan seperti perumpamaan air. Fasyabbahum bi ashabi saibin. Allah umpamakan mereka seperti orang yang kehujanan, yaitu al-matarul ladhi yasubu ayyan zilu minas sama, yaitu air hujan yang turun dari langit. Fihi zulumatun, ketika itu kondisinya gelap. Wara'dun wabar, ada petir dan ada kilat. Falidha'fi basairihim wa ukulihim istaddat alaihim zawajirul Qur'an. Perumpamaannya, mereka ketika mendengar petir-petir itu, mereka tutup telinga. Kata Ibnu Qayyim, seperti itulah mereka. Disebabkan karena lemahnya pandangan mereka dan akal mereka, istaddat alaihim zawajirul Qur'an, mereka merasa berat ketika mendengarkan larangan-larangan dalam Quran. Mereka merasa sedih ketika mendengarkan ancaman dalam Quran, mendengarkan perintah dan larangan yang ada dalam Quran. Wa khitabuhu alladhi yushbihu as-sawa'id, dan isi Al-Quran yang itu diserupakan oleh Allah, dibuat permisalan oleh Allah sebagaimana layaknya petir. Fahaluhum kahali man asabahu matarun fihi zalamatun wa ra'dun wa barq. Maka kondisi orang munafik ini seperti orang yang kehujanan di tengah kegelapan, di situ ada petir dan ada kilat. Falidha'fihi, karena lemahnya dia, wa khaufihi, dan mentalnya yang penakut, ja'ala usbu'aihi fi udhunaihi, maka dia masukkan jarinya ke telinganya. Wa ghamadha 'ainaihi, dan dia pejamkan matanya. Khasyatan min sa'iqatin tusibuhu, karena khawatir jangan-jangan petir itu mengenai dirinya. Wa qad syahadna nahnu wa ghairuna, dan kita saksikan sendiri. Kami telah menyaksikan, kata Ibnu Qayyim, katsiran min makhanithi talamidhil jahmiyatil mubtadi'ah, para banci-banci jahmiyah, orang-orang ahli bid'ah. Idza sami'u syai'an min ayatis sifat, ketika mereka mendengarkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis yang berbicara tentang masalah sifat, al-munafiyatu li bid'atihim, yang bertolak belakang dengan bid'ah mereka, ra'aituhum anha mu'ridin, mereka berpaling darinya, enggak mau mendengarkan. Mereka tidak mau mendengarkan, berpaling darinya. Ka'annahum humurum mustanfirah, farrat min qaswara. Mereka seperti himar yang lari terbirit-birit, farrat min qaswara, lari dari kejaran singa. Melihat singa dari jauh sudah lari terbirit-birit. Wa yaqulu mukhannithuhum saddu anna hadzal bab waqra'u syai'an ghairu hadza. Dan di antara mereka ada yang mengatakan, tolong bagian ini jangan dibahas, bahas saja bagian yang lain. Tayyib, ini perumpamaan yang dibuat oleh Allah Ta'ala terkait kondisi orang munafik Yang ketiga itu ketakutan ketika ada ayat yang membahas tentang pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka takut ketika ada ayat yang membahas pelanggaran yang mereka lakukan. Tolong Pak Ustadz, jangan menyinggung istilah bid'ah. Loh, kalimat itu kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mensabdakannya. Mohon maaf, untuk di kesempatan kali ini Anda jangan bahas masalah riba, ya. Kami belum siap mendengarkannya. Disebabkan khauf mereka dan takutnya mereka, mereka tutup telinga, jangan sampai itu terdengar. Itulah keadaan seperti orang yang kehujanan, di kegelapan, ketika ada petir yang menyambar. Allah membuat perumpamaan, ayat yang berisi tentang perintah, larangan, yang berisi tentang ancaman, dan berbagai macam pembahasan yang itu bertolak belakang dengan kepentingan pribadinya. Mereka berusaha untuk menghindar, tutup telinga, jangan sampai itu terdengar. Mereka ketakutan, mereka gak berani, gak siap dengan konsekuensinya. Sehingga tolong bahas yang lain dulu, bagian ini nanti belakangan saja. Kalau kami sudah merasa siap, insya Allah boleh, silakan dibahas. Itu banyak di masyarakat kita. Dan kata Ibnu Qayyim, itu contoh perumpamaan orang munafik yang Allah gambarkan di surat Al-Baqarah ayat 19. Nah, watara qulubahum muwalliyatan wahum mahjubul aqli an ma'rifati rabbi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi ala uqulihim wa qulubihim. Dan kamu bisa lihat hati mereka berpaling, mereka menghalangi akal mereka untuk mengenal Allah Ta'ala, mengenal asma wa sifatnya, dan akal-akal mereka menolak itu semuanya. Ini dalam bahasan tentang masalah asma wa sifat. Sehingga mereka ketakutan ketika dibahas masalah ini. Sebabnya apa? Bertentangan dengan keyakinannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di surat Al-Munafik, di surat At-Taubah, Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 64, yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik itu sangat khawatir kalau sampai diturunkan kepada mereka satu surat yang membongkar isi hatinya. Itulah ketakutan mereka. Banyak orang yang khawatir kalau pengajiannya membahas pelanggaran yang dilakukan oleh dirinya, sehingga dia takut, maka dia menghindar. Dan itu banyak terjadi di masyarakat kita, terutama bagi mereka yang menjadi pelakunya. Pak Ustadz itu suka menyinggung masalah syirik, masalah bid'ah, dia nyindir saya. Kamu kalau gak merasa ya jangan merasa. Sehingga kenapa harus takut ketika dibongkar pembahasan yang itu berkaitan dengan hukum Allah, meskipun hukum itu sering dilanggar oleh jamaah, sering dilanggar oleh sebagian masyarakat. Mereka perlu tahu dalam masalah ini. Tapi ya ini bahaya, Ustaz. Kenapa? Mereka ini pejabat. Jadi kalau mereka mendengar kayak gini, nanti mutung jadi pejabat. Wah, mutung jadi pejabat ya luar biasa ya. Baik. Wa kadzalikal musyrikun ala ikhtilafi syirkihim idza jurrida lahumut tauhidu wa tuliyat alaihim nususuhul mubtilatu li syirkihim isma'azzat qulubuhum. Demikian pula orang-orang musyrikin dengan aneka ragam kesyirikan yang mereka lakukan, pada saat diajak untuk membahas tentang tauhid dan dibacakan nas-nas tentang tauhid, nas-nas yang membatalkan kesyirikan mereka, isma'azzat qulubuhum, maka hatinya goncang, enggak bisa tenang, enggak mau mendengarkan. Ya, yang sering kita lihat ya. Tolong, pokoknya saya paling enggak suka kalau ada ustadz yang dia ngasih mukaddimah kullu bid'atin dhalalah, itu saya enggak suka. Tak boleh yang kayak gitu Ustaz. Ini masyarakat umum pendengarnya banyak. Loh kenapa? Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mukaddimah itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia enggak mau mendengarkannya. Wa saqula alaihim, mereka merasa berat untuk mendengarkannya. Law wajadu sabila ila saddi adanihim la fa'alu. Andaikan mereka punya cara untuk menutup telinga mereka, mereka akan segera melakukannya. Wa kadzalika najidu a'da'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'u nususus sana'i 'alal khulafa'ir rasyidin wa sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thaqula dzalika 'alaihim jidda. Demikian pula kelompok yang sangat benci memusuhi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manhum, siapa mereka? Al-Khawarij wa Syiah. Dua-duanya adalah pembenci sahabat. Khawarij dan Syiah. Idza sami'u nusus as-sana. Kalau mereka mendengar dalil yang isinya pujian kepada Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saqula dzalika 'alaihim jidda. Mereka sangat merasa keberatan. Fa ankaratu qulubuhum. Hatinya mengingkarinya, hatinya berontak sehingga ditolak dari awal. Wa hadza kulluhu syabahun dhahirun wa mathalun muhaqqaqun min akhwanihim minal munafiq. Dan ini semuanya menunjukkan adanya kemiripan yang sangat dhahir dan kesamaan yang sangat detail dengan saudara-saudara mereka di kalangan orang munafik. Fil mathalil ladzi, untuk perumpamaan yang telah dibuat oleh Allah bil ma, yang di situ Allah ceritakan tentang air. Fa innahum lamma tashabahat qulubuhum tashabahat a'maluhum. Karena itu ketika hati mereka mirip, maka praktek dan perbuatannya juga mirip. Sehingga kita bisa lihat orang-orang yang mereka ketakutan dengan ayat yang berbicara tentang masalah pelanggaran yang mereka kerjakan, baik awamnya maupun tokoh agamanya maupun kiainya. Siapakah yang paling doyan duit sebagaimana gayanya orang munafik di masa silam? Baik awamnya maupun tokoh agamanya. Sehingga dari sisi batin mirip, praktek perbuatannya juga mirip. Sehingga mereka menjadi orang yang susah dipercaya, gampang misalnya mengambil harta umat, ya, kedoknya ini adalah dana sosial dikumpulkan untuk kebersamaan, tapi kemudian dikorupsi oleh tokohnya, dan mereka tidak merasa ketakutan. Paling nanti kalaupun dosa juga sebentar lagi diampuni. Yaquluna sayughfaru lana, mereka mengatakan nanti kita akan diampuni. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jalan ahlu tauhid dan ahlu sunnah, mereka paling jauh dengan kondisinya orang munafik. Sehingga kita bisa lihat mereka adalah orang yang paling amanah ketika mengemban harta umat, paling amanah ketika mengemban peran yang diberikan oleh umat untuk mereka. Walhamdulillah. Faslun. Kemudian pasal berikutnya. Wa qad dzakara subhanahu al-mithlaini minal ma' al-mathalaini minal ma'i wan nari. Allah Ta'ala telah menyebutkan dua perumpamaan, yaitu perumpamaan air dan api. Di surat Ar-Ra'd. Ini beralih ke surat yang lain. Pembahasan di surat Al-Baqarah sudah selesai. Ini beralih ke surat yang lain. Walakin fi haqqil mu'minin. Di situ Allah Subhanahu wa taala di surat Ar-Ra'd membuat permisalan, tapi untuk orang-orang yang beriman. Permisalan api dan air. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 17. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatum biqadariha fahtamalas saylu zabadan rabia wa mimma yuqiduna alayhi fin nari batigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithlu kadhalika yadribullahu al-haqqa wal-batil fa amma az-zabadu fayadhhabu jufa'a wa amma ma yanfa'un nasa fayamkuthu fil ard kadhalika yadribullahu al-amthal. Anzala minas sama'i ma'an, Allah turunkan air dari langit. Fasalat awdiyatum biqadariha, maka lembah-lembah itu terisi dengan air sesuai dengan ukurannya. Fahtamalas saylu zabadan rabia, maka aliran air tadi dia mengangkat kotoran-kotoran ke permukaan. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar, dan apa yang mereka bakar dengan cara menyalakan api, ibtigha akhilyatin, dalam rangka mencari perhiasan, au mata'in, atau perhiasan, zabatu mislu, di situ juga ada kotorannya. Yang dimaksud adalah apa? Cara yang dilakukan oleh manusia untuk memisahkan emas murni dengan campurannya. Kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil, seperti inilah bagaimana Allah membuat permisalan antara kebenaran dan kebatilan. Fa amma az-zabadu fayadhhabu jufaa, adapun kotoran itu maka dia pergi jufaan tanpa ada yang mempedulikannya. Jufaan artinya tidak ada yang gubris. Wa amma ma yanfa'un nas, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia, fayamkutsu fil ard, maka dia tetap tinggal bertahan di dasar. Kadzalika yadribullahu al-amsal, sepertulah Allah membuat permisalan. Syabbaha al-wahya, kata Ibnu Qayyim, beliau menjelaskan perumpamaan ini, surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah memisalkan wahyu, alladhi anzalahu, yang telah dia turunkan, lihayatil qulubi wal asma', yang merupakan sumber kehidupan hati dan pendengaran, wal absar, dan penglihatan, Allah misalkan bil ma'i, dengan air. Allah misalkan wahyu yang merupakan sumber kehidupan hati, pendengaran, dan penglihatan, Allah misalkan dengan apa? Air. Alladhi anzalahu, yang Allah turunkan, lihayati al-ardi, untuk sumber kehidupan bumi, bin nabati, dengan adanya tumbuh-tumbuhan. Wasyabbaha al-quluba bil awdiyah, dan Allah memisalkan hati itu sebagaimana lembah. Faqalbun kabirun yas'u ilman aziman, maka hati yang luas dia bisa menampung banyak ilmu. Kawadin kabirin yas'u ma'an katsiran, sebagaimana lembah yang luas dia bisa menampung banyak air. Al-Quran hafal, Sahih Bukhari hafal, Masya Allah, Sahih Muslim sudah hafal, hafal matan-matan. Ini orang kok bisa menampung banyak, bisa menampung banyak yang bisa dihafalkan. Itulah contoh hati yang luas. Sebagaimana lembah yang luas dia bisa menampung banyak air. Wa qalbun saghiran, dan hati yang sempit, innama yasau bihasabihi, dia hanya mampu memuat sesuai dengan ukuran volumenya. Kalwadis saghir, sebagaimana lembah yang kecil, sebagaimana selokan yang sempit. Juz amma, hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan, bolak-balik seperti itu bertahun-tahun, dari mulai masuk kuliah sampai lulus juz amma enggak beres. 4 tahun. Ada sebagian orang yang dikasih hati yang sempit. Fasalat awdiyatum biqadariha, sehingga lembah itu mengalirkan air sesuai dengan ukurannya. wahtamalat qulubu minal huda wal ilmi biqadariha. Sebagaimana hati manusia itu menampung petunjuk dan ilmu sesuai dengan ukurannya. Ini permisalan yang Allah buat di surat Ar-Ra'd ayat 17. Kama anna sayla idha khalat al-arda wa marra 'alayha ihtamala ghusaan wa zabata. Sebagaimana aliran lembah tadi, aliran sungai tadi, ketika mengenai tanah dan mengalir di atas tanah, maka dia membawa naik ghusaan wa zabatan. Dia membawa naik kotoran-kotoran dan sampah. Fakadzalika al-huda wal ilmu idza khalatul quluba athara ma fiha minash shubuhati wash-shahawat liyuqli'aha wa yadhhab wa yudhhibaha. Maka demikian pula hati ketika dia, maka demikian pula petunjuk dan ilmu ketika dia mengenai hati manusia, maka dia akan memberikan pengaruh terhadap syahwat dan syubhat untuk dilepaskan dari hati dan dihilangkan dari hati. Detailnya bagaimana? Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.